kekasihmu, pujaan hatimu, tapi tak pernah kau hargai aku. Malah kau sakiti aku, kau permainkan perasaanku. Cinta yang kau beri tak sepenuh hati, hingga ku rasa kau tak di sini. Sayang, coba kau ratapi sakitnya hati, kau buat begini. Coba sekali-kali kau rasakan, coba sekali-kali kau renungkan sakitnya hati ini kau korbankan. Cobalah kau pikirkan, apa salahku sayang, apa dosaku sayang, hingga kau berubah begitu cepatnya. Kau buat aku kecewa. Cinta yang kau beri tak sepenuh hati, ku rasa kau tak di sini. Sayang, coba kau ratapi sakitnya hati, kau buat begini.